Mitra Bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo menilai, sekarang ini seorang calon pimpinan negara pasti akan kalah dalam pemilihan jika hanya visi serta misinya yang dikedepankan tanpa menonjolkan figur dan track record pribadi serta karismanya kepada calon pemilih. Menurutnya, kondisi yang sama juga terjadi pada negara-negara demokrasi maju seperti Amerika dan Eropa. Dan untuk melanjutkan bahasan atas fenomena ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, sebelum ini Bapak menyebutkan, salah satu faktor yang mendukung kemenangan Presiden SBY adalah penampilannya yang gagah serta santun. Lantas, bagaimana penilaian Bapak atas visi serta misinya? Saya tidak pernah melihat visi dan misinya SBY itu lemah. Yang jadi soal adalah, dia ini presiden, dia ini kan bukan pengamat politik gitu. Bukan orang yang kerjanya harus hanya ngomong kayak saya kan gitu. Nah, di tingkat implementasi itu, jadi nggak klop. Nah, inilah yang membuat ada kesenjangan antara visi-misi dengan figurnya. Visi itu adalah mimpi yang direncanakan. Dia merencanakan mimpinya dengan sangat baik. Misinya juga sangat baik, tapi pada saat implementasi misinya untuk mencapai, mewujudkan mimpi yang direncanakan itu tadi, di situ nggak ada kesenjangan gitu. Nah, artinya apa? Figur menjadi sangat penting dalam konteks seperti ini gitu. Nah, saya nggak bicara elektabilitas ya, saya bicara pasca pemilihan orang yang sudah terpilih. Nah, jika kita melihat calon-calon legislatif dari kalangan artis, secara fisik dan popularitas tentunya mereka akan meraih perhatian publik, Pak Her. Tapi persoalannya, publik tidak pernah tahu apa visi serta misi mereka, Pak. Nah, ini yang kacau, kan gitu. Dan saya setuju itu si Teguh Juwarno sama siapa kemarin yang dari PAN, yang dari Golkar yang ngomong, termasuk Nurul Alifin ngomong, itu kan berkali-kali dulu saya ngomong. Saya paling sebel lihat, saya kan artis, terpilih nanti kalau terpilih di DPR, saya kan bisa belajar katanya. Itu mereka kasih tahu dan itu sikap kita harusnya bahwa DPR itu bukan tempat belajar. Kalau belajar itu sekolah aja gitu, di kampus kalau mau kuliah. Nah, artinya apa? Dia harus tahu mau ngapain begitu masuk gitu loh. Dan dalam... ya, khusus untuk konteks legislatif ya, sebetulnya nggak perlu visi dan misi. Itu kan visi dan misi itu kan ada adanya di eksekutif gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.